Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. أيها الإخوة والأخوات، أعزكم الله ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala biidznillah kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia, mengharapkan pahala ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada majelis ilmu yang mulia pada malam hari ini kita membahas tentang masalah siang Ramadan. Karena insyaallah taala kita akan kedatangan beberapa, tinggal menghitung hari kan ya, sekitar 20 hari lagi kurang lebih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang mubarak, insyaallah taala. Ya, kita mempersiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan ya, untuk menggali kembali ya, tentang ilmu ya, mengenai ibadah di bulan Ramadan ya, sebagai bekal setiap kita ya, memasuki sebuah ibadah ya, diwajibkan mempelajari kembali tentang siang Ramadan. Ya, intinya secara fikih kita sudah berulang-ulang membahasnya. Nanti di pertemuan terakhir kita bahas soal tanda jawab mengenai ahkam siang Ramadan. Ya, mungkin ada 3 pertemuan lagi insyaallah taala yang ke depan. Nah, ini sebagai pembuka kita membahas tentang masalah Ramadan, yaitu di ininya masyari' al-usrah ya, 30 masyru'an nafi'an lil farzi wal usrah musasalah wal mustama' fi Ramadan. Kalau simpelnya ini ya tentang ladang-ladang kebaikan gitu untuk keluarga, atau amalan yang disyariatkan keluarga sebanyak 30 masyru'an ya, 30 amalan yang bermanfaat bagi per individu, baik itu juga keluarga, baik itu masyarakat al-mustama'. Nah, ini ada 30 ini bukan pembatas ya, maksudnya yang harus diperhatikan baik sebelum memasuki Ramadan, ketika di bulan Ramadan, ketika setelah Ramadan. 30 ini yang ini sesuatu yang urgen gitu, yang penting supaya ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Dan yang paling penting adalah ya, mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi kita mengkaji ya, apa yang dipaparkan oleh ulama dalam kutip ini, kitab tipis ya, Al-Sulsalah 16 halaman kurang lebih, tapi isinya sangat banyak faedah dan manfaat insyaallah sebagai tambahan bagi kita, tambahan ilmu ya, bekal menuju Ramadan supaya lebih sempurna, lebih meningkat ibadah kita dibanding Ramadan yang sebelumnya. Jadi kitab ini dikarang oleh dua seorang penulis doktor, dua-duanya Dr. Adil Ashudi Ashadi ya, dan Dr. Ahmad Al-Marid ya. Gimana? Al-Mazid. Apanya? Ya, Al-Mazid, maaf. Dr. Ahmad Al-Mazid, maaf. Dua-duanya dokter ya. Nah, kita langsung saja. Ini memang buku untuk disebarkan ya. Ini kan dari Luwatan Luwat Nasyar ya. Ya, ini membuka. Ini kalau jelas bisa ya, ya. Bisa dibesarin. Oh ya. Nah, di sini mu'alif membuka ya, buku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beritibar mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an diawali dengan bismillah ya. Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Juga mengikuti penulisan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat-surat ke raja-raja. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'da pembukaan. Faqala ba'du salaf langsung kepada perkataan salaf. Maka berkata sebagian salaf ya, bisa salaf ini syarat kepada para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kita sudah maklum ya. Kamu ya Allah sitatu ashur ayuballighuhum syahr Ramadan wa yad'unahu sittatu ashhur ay yataqabbalahu minhum wa hadha yadullu ala 'azim al-ihtimam salaf hadha syahr masalan tafakkur wa tafakkuruhu wa tafakkiruhu fi ma yuqaddimuna fihi min ta'at wa al-a'mal bil bihi. Maksudnya berkata sebagian salaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan supaya disampaikan. Mereka berharap sampai ke bulan Ramadan. Kemudian setelahnya mereka berdoa 6 bulan lagi. Selama 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa lagi selama 6 bulan. Ya, apa mereka mengharapkan ya, supaya diterima ibadah di bulan Ramadan, ibadah dari mereka ya, apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa selama 6 bulan lagi itu mengharapkan supaya diterima ibadah mereka begitu. Ini menunjukkan ya atas apa perhatian yang besar, perhatian salaf yang begitu besar gitu kepada bulan ini, bulan Ramadan. Ya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan selama 6 bulan setelah Ramadan berdoa supaya diterima ibadahnya subhanallah ya. Ya. Dan juga ini juga menunjukkan apa mereka selalu memikirkan tentang apa yang harus dipersembahkan di dalam bulan Ramadan, baik untuk ketaatan dan amal-amal kebaikan. Wala amalu bir, jadi wala amalu bir. Jadi mereka ya, selalu memikirkan apa amal yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan. Ya, ya. Ini bagaimana salaf menyambut kedatangan bulan yang penuh berkah ini. Ya, agung sekali di hati para salaf. Ya, kita juga minimalnya mempersiapkan dengan ilmu, dengan hati, dengan ketakwaan. Innal usratal muslimah jika mad'utan al-yawm ila jalsah ajilah litasyawuri fima bainaha. Sesungguhnya keluarga muslimah gitu kan. Mad'u di sini apa namanya dituntut ya. Dituntut satu hari untuk duduk sesaat ya, duduk ya, sesaat untuk apa? Untuk mengkaji ya, membicarakan di antara mereka tentang masalah ya, amalan yang mungkin yang amalan yang akan dikerjakan ya, atau amalan yang akan dipersembahkan di di bulan Ramadan, ya, atau di ladang-ladang kebaikan di bulan Ramadan. Maksudnya, ya, mereka duduk sejenak bermusyawarah dengan keluarga, membicarakan amal-amal soleh, ya, yang akan mereka persembahkan di bulan Ramadan apa nih, gitu. Mau bangun masjid, mau buka puasa, itu di ini dengan keluarga duduk sejenak, gitu ya. Apa amalan ya, yang akan kita persembahkan di Ramadan bersama keluarga, apalagi kalau anak-anaknya sudah mulai balik, gitu ya, sebagai penyemangat untuk beramal soleh. Maka sini qad ra'ayna an qadima lil usrah an namazit. Jadi aku penulis maksudnya di sini, ya, kami ingin mempersembahkan untuk keluarga itu contoh-contoh, gitu kan, contoh-contoh amal yang dimana apa yang itu sebagai ladang kebaikan, ya, amal yang sebagai ladang kebaikan yang amal tersebut ya ta'udu bi naf'in 'alal usrah wa 'alan nas, amal itu akan kembali manfaatnya kepada keluarga atau kepada manusia sekitarnya, masyarakat. Nah, jadi di sini kami, ya, penulis ini akan mempersembahkan kepada keluarga muslim, ya, contoh-contoh ladang amal soleh, gitu, kebaikan, ya, yang bisa diamalkan di bulan Ramadan, dan amal itu akan kembali manfaatnya untuk keluarga dan masyarakat, ya, dan manusia yang lainnya. Dan liyakhtar al-usrah ma yunasibuha min tilkal masyari', gitu, ya. Jadi supaya apa, keluarga memilih, gitu kan, memilih amal-amal itu yang sesuai, yang cocok, ya, untuk dikerjakan di bulan Ramadan, ya. Maksudnya, ya, amalan yang mampu untuk dia kerjakan, maksudnya di bulan Ramadan, ya, masyari' ini, ya, amal-amal soleh, ladang kebaikan. Di antaranya di sini, ya, ini wa min dzalik, di antaranya al-mashru' al-awwal israhu dzatiddain, yaitu yang pertama memperbaiki hubungan, sebelum masuk memperbaiki hubungan keluarga, memperbaiki hubungan keluarga, ini amal yang pertama sebelum masuki bulan Ramadan, ya, nanti di bulan Ramadan juga sama dipertahankan, memperbaiki hubungan keluarga ini penting, suami dengan istri, dengan anak-anak, dengan mertua, ya, itu harus diperbaiki sebelum masuki bulan Ramadan karena ada masalah. Jadi tidak mungkin di sini keluarga, ya, untuk apa bisa atau menghasilkan, ya, apa namanya, beramal soleh, ya, yang tidak bisa melakukan suatu amalan, ya, secara jama'i sekeluarga, amalan yang baik, yang tanpa apa adanya saling ini apa namanya kedekatan, ya, antara satu keluarga dengan yang lain. Jadi nggak mungkin kan berpuasa ini butuh bareng-bareng, gitu kan, sahur. Puasa itu ibadah jama'i, gitu maksudnya, ibadah sama-sama kaum muslimin seluruhnya, ya, jama'atan, apalagi dengan keluarga itu harus dimulai dengan apa namanya hubungan yang baik, gitu, ya, wa ta'lif di sini baina ifradim, saling ini apa hati ini saling apa namanya ya hubungan yang baik, ya, akur, gitu bahasanya, ya, akur, nggak ada pertentangan, ya, nggak ada pertengkaran, gitu. Nah, maksudnya di sini memperbaiki hubungan itu diantaranya, ya, adalah, ya, dengan atasamuh wa taghafur, itu saling tasamuh ini saling kalau intol apa toleransi, ya, maksudnya saling apa namanya bahasa kitanya, ya, memaafkan, ya. Kemudian di sini at-taghfur juga sama, saling memaafkan kesalahan. Ya, jadi kalau ada kesalahan kecil gitu, ya, dimaafkan saja, tidak dimasukkan ke hati, tidak dendam. Ya, tasamuh ini kebalikannya dendam, gitu, ya. Tidak, ya, intinya toleran lah. Ada kesalahan di antara istri, ya, suami, antara anak itu enggak jadikan masalah besar. jadikan musuhan sampai berminggu-minggu, enggak ya. Atas sama ya, kita harus begitu dalam keluarga. Istri salah, sudahlah, itu istri kita, apalagi bukan masalah besar. Suami salah juga sama ya, sesaat emosi kemudian sudah, kita salamin, kita kecup keningnya, kita minta maaf, sudah selesai. Atau ghafur, ini bukan berarti sebelum Ramadan maaf-memaafkan, enggak disyariatkan. Kalau memang ada pertengkaran ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ya ini segera ya minta maaf dengan teman juga kalau ada sebelumnya. Jadi supaya masuk bulan Ramadan betul-betul ibadah kita khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saling memaafkan, saling mengampuni, di sini ataghfur mesti mengampuni ya. Itu kalau lebih mendalam kalau saling mengampuni kan. Tidak ada dendam, tidak dituntut lagi kesalahannya, udah gitu ya. Wa izalatu asbabil khilaf. Ya, jadi menghilangkan sebab-sebab pertikaian, pertentangan. Menghilangkan sebab-sebab itu sudah ya. Rukun lah gitu ya. Saling memaafkan ya. Kemudian juga saling mencintai di antara keluarga begitu ya. Dan kalau ada kesalahan saling memaafkan. Nah, wal furqah baina afradul usrah. Dan menghilangkan sebab-sebab pertikaian dan perpecahan di antara individu keluarga itu. Iya, kalau ada anak punya kesalahan, ya kita nasihati, kita maafkan juga anak kita, maafkan kedua orang tuanya. Jadi menghilangkan sebab-sebab adanya pertikaian lah, pertentangan, pertengkaran di dalam keluarga ini. Jadi di sini untuk apa? Untuk menyambut ya keluarga itu, untuk menyambut bulan dengan hati yang penuh dengan cinta, hub, dengan cinta mawaddah juga, ini cinta yang paling mendalam gitu kan. Karena mawaddah warahmah, asakinah mawaddah warahmah. Mawaddah ini lebih khusus dari cinta. Ya, cintanya dibandingkan dengan rahmat, kasih sayang. Jadi intinya menghilangkan sebab-sebab pertikaian, pertengkaran, dan keluarga menyambut bulan Ramadan dengan hati yang penuh dengan cinta, kasih sayang, ya rahmat, ya penuh dengan kelembutan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal tentang ini, perintah untuk memperbaiki hubungan keluarga. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Nah, dzata bainikum, hubungan di antara kalian. Jadi dimulai dari keluarga dulu. Mulai dari keluarga. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ayat 1. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu shadaqah islahu dzati bain. Seutama-utama sedekah adalah memperbaiki hubungan sesama. Memperbaiki hubungan sesama. At-Tabrani wal Bazzar fi Sahih Al-Albani, dalam Sahih Al-Albani. Nah, ini yang pertama. Ya, hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam wassalah wassadaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan pada kalian ya bi afdali min darajati, derajat yang paling utama, ya, lebih tinggi dari berpuasa dan salat, maksudnya ini puasa sunnah dan salat yang sunnah, wassadaqah, lebih tinggi dari sedekah. Qalu, berkata para sahabat, bala, tentu Rasulullah, apa itu? Ini hadis yang paling atas. Qala, islahu dzatal bain, itu memperbaiki hubungan sesama keluarga, memperbaiki hubungan ya kekerabatan keluarga ini ya. Fa in fasadal bain hiya al haliqah. Maka apabila merusak hubungan ke keluarga, merusak hubungan keluarga gitu, ini haliqah, ini mencukur menghabisi rambut, namanya apa, menggunduli. La aqulu tahliqu syar, bukan yang aku maksud itu mencukur rambut, menggundul rambut, bukan. Walakin tahliqu din, akan tapi mencukur agamanya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ada orang yang di dalam keluarganya nggak beres, ya, dengan anak nggak akur, dengan istri nggak pernah akur, dengan mertua nggak akur, ini mencukur agamanya, ya istilahkan al-haliqah, jadi sia-sia dia ibadahnya itu, ya. Jadi dari mulai sekarang kalau ada sesuatu masalah diperbaiki, ya. Jadi memasuki Ramadan dengan penuh cinta kasih sayang, ya, kelembutan dengan hati-hati ini, ya, dengan penuh rahmat kepada keluarga, anak-anak khususnya, ya. Jadi enggak akan khusyuk kita masuk Ramadan ada masalah dengan istri terutama, ya. Gimana sahur gitu kan, nikmatnya kan duduk bersama, makan bersama, doa rahmat turun, buka juga. Kalau kita bertengkar, ya enggak hati enggak tenang ibadah kita, ya. Musuhan dengan anak misalkan, ya. Itu amalan pertama, memperbaiki hubungan kekerabatan keluarga. Baru sudah keluarga gak ada masalah, ke teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga. Ada sebuah kisah, pernah terjadi masalah antara Hasan ibn Ali dengan saudaranya Hussein. Ini juga saudara juga pernah ada masalah, ya, namanya ini, ya, bersaudara. Kadang kita juga punya saudara ada masalah tapi bisa saling memaafkan, ini namanya manusia. Pernah Hasan bin Ali dan saudaranya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in kalam hatta tuhajiru, pernah saling berbicara, ya, maksudnya akhirnya pertikaian terjadi, ya. Bicaranya ini keras, ya, berdebat gitu, debat, ya. Maka tatkala di hari yang ketiga Hasan itu mendatangi saudaranya Husain, ya. Jadi sampai tiga hari ininya yang musuh ini istilahnya. Tapi udah hari yang ketiga baru Hasan, karena kakaknya kan Hasan, mendatangi Husain. Kemudian wa aqbala ila Husain, kemudian mencium Husain, ya, mencium keningnya, maksudnya sini biasanya begitu kata adik. Kemudian didudukan, kemudian dipeluk, ya. Ya, ini Abdullah maksudnya menemui Husain, ya, kemudian duduk bersama, kemudian dipeluk, kemudian dicium kepalanya. Kakaknya Husain Hasan mencium kepala Husain. Ini maksudnya baikan, ya, minta maaf. Ya, ya, intinya akur lagi gitu ketika ada masalah antara Hasan dengan Husain. Ya, ya, ini bagaimana salah khususnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kayaknya, ya, itu yang pertama, perbaiki hubungan. Yang apa? Ini, oh ini, yang kedua, ya, atas. Ini yang kedua, al-mashru'u ats-tsani, ya, amalan yang disyariatkan. Itu yang kedua, apa yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan ini. Ta'zizul akhlaqil islamiyah, memuliakan akhlak-akhlak Islam. Ta'ziz ini kan mulia, ya. Jadi memuliakan akhlak-akhlak Islam maksudnya mempraktekkan akhlak-akhlak Islam di bulan Ramadan itu, akhlak yang baik, ya. Di sini jadi yang bagi ada afradil usrah ayunfiqu ala tatbiqil akhlaq al-islamiyah fima bainahum. Jadi dianjurkan atas individu setiap keluarga itu ayun firqo ini memberikan, ya, atau merealisasikan, ya, atatbik akhlak, yaitu mengamalkan akhlak Islam islamiyah, akhlak yang baik, ya, akhlak Islam di antara mereka, ya, jadi mempraktikkan akhlak yang baik, ya, di dalam kehidupannya di dalam bulan Ramadan. Wa fi ma bainahum wa bainan nas, ya, di antara mereka, di antara keluarga, juga di antara manusia, masyarakat sekitarnya. Wa yakuna hada dinuhum tiwalu syahr, ya, dan ini akhlak yang baik, akhlak Islamiyah ini menjadikan apa agamanya gitu di sepanjang bulan tersebut. Ya, di sepanjang bulan dia berakhlak dengan akhlak Islam. Ya, karena din ini adalah akhlak. Ya, ya, agama Islam itu adalah akhlak, ya, akhlak Islamiyah ya, kebanyakan. Ya, kalau ada orang Islam yang akhlaknya buruk, berarti dia tidak merealisasikan din, ya, agama Islam itu sesungguhnya. Ini yang atas, wa yastamiru 'ala dzalika ba'da Ramadan, dan terus ini mereka, ya, keluarga mereka datang sini, mereka keluarga ini melakukan terus-menerus di atas demikian setelah Ramadan juga. Begitu. Jadi terus-menerus berakhlak baik, mentatbik, ya, mengamalkan akhlak Islamiyah dalam kehidupannya meskipun selepas Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan betul-betul dijaga akhlak Islam ini, ya, akhlak yang agung yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, saling mencintai, saling memaafkan, ya, tasamuh, ya, apa namanya, tidak kasar kepada, berkata yang baik, lemah lembut, ya. Li anna hadha huwa ruhul Islam. Ya, dikarenakan ini akhlak ini, akhlak Islam ini, ya, huwa ruhul Islam, adalah ruhnya Islam. Jadi akhlak Islamiyah itu ruhnya Islam. Jadi enggak mungkin orang Islam yang sejati itu akhlaknya buruk, ya. Ya, pasti akhlaknya mulia. Wal maqsud al-usni min bi'athati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maksud, ya, tujuan di sini al-usni ini apa namanya, ya, asasi, ya, yang pokok itu dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa, yaitu menyempurnakan akhlak. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi maksud, ya, tujuan yang pokok diutusnya Nabi dalam di samping tauhid, ya, menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak manusia jadi lebih baik. Ya, jadi dengan adanya bulan Ramadan ini melatih supaya kita melatih dan mengamalkan akhlak-akhlak Islamiyah yang agung gitu, dan supaya terbiasa setelahnya itu. Ya, karena namanya akhlak ini harus ada dua memang. Ada yang memang tabiat asalnya udah bagus gitu, ya, tinggal dia menjaganya. Ya, ada yang perlu belajar, perlu dibiasakan. Al ilmu bita'alum wal ilmu bita'alum, ilmu itu perlu dipelajari. Dan al ilmu, ilmu ini kan lemah lembut, ya, akhlak yang bagus, ilmu ini hatinya lembut gitu, ya, penuh pemaaf dan juga, ya, apa namanya, ya, lembut, ya, alim itu perlu apa? Perlu tahalum. Tahalum ini perlu belajar untuk dia berakhlak yang baik gitu, ya. Ya, jadi harus diamalkan dalam bulan Ramadan, ya. Bahwa aidan al-maqsud al-usni li siyam Ramadan wa ghairuhu. Dan juga, ya, maksud daripada disyariatkan atau disunahkan, bukan disunahkan, maksud disyariatkan, ya, siang Ramadan wa ghairuhu dan ibadah yang lain itu adalah untuk apa, akhlak, ya, mengamalkan akhlak yang baik. Di qolini sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu anil ta'am wasyarab, bukanlah puasa itu adalah menahan makan dan minum. Ya, puasa itu bukan puasa dari makan dan minum. Wa innama minal lahwi war rafas. Ini tujuan puasa. Kan, tetapi puasa itu adalah puasa dari apa? Lahwi. Lahwi itu perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan sia-sia ini ya dosa, perbuatan dosa. Wal lafaz ini perkataan yang buruk, yang jelek. Ini kan akhlak ya. Ya, jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum maksudnya, tetapi puasa itu sebenarnya menahan diri dari perbuatan buruk dan perkataan jelek ya, perkataan lafaz. Ya, lafaz perkataan yang jelek. Ini biasanya lafaz itu khususnya perkataan yang mengandung syahwat, khususnya ketika haji enggak boleh kita membicarakan hal itu meskipun suami istri. Ya, itu khususnya, tapi juga perkataan yang jelek ya, mengumpat ya, berkata kasar, mencela, ini juga masuk kepada rafas. Rawahul Ibnu Hibban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashiyamu junnah." Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth, fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatilahu falyaqul inni shaim. Mutawaqqin alaihi, yang atas itu apa? Di sini Nabi SAW bersabda, siyam junna, puasa itu tamim junna. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila satu hari atau ketika di hari salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, nah, jangan ini berkata yang kotor, berkata jelek. Wala yaskhab, yaskhab ini berteriak-teriak ya, jangan bertengkar, jangan mengeraskan suara ya, khususnya berteriak ketika marah gitu ya. Makanya jaga kalau lagi puasa jangan memarahi anak dengan teriak-teriak ya. Jadi ya kita nasihati saja ya, maksudnya ibu-ibu gitu misalnya kesel sampai teriak-teriak, ini makruh gitu ya, nggak boleh lagi puasa ya. Ini juga nanti membiasakan ketika kita setelah Ramadan berubah sikapnya, ketika kita kalau marah, kalau kesel nggak teriak-teriak, ini nggak diperintahkan dalam din ya, nggak boleh ya. Berteriak itu dibolehkan, satu ketika jihad, dua ketika memanggil sholat khusyuk, tiga ketika azan ya, itu boleh orang berteriak ya, atau ada yang curi mungkin ya, minta bantuan atau selain itu jangan kita banyak jangan dilarang kita mengeraskan suara kepada saudaranya ya. Ini wala yaskhab. Maka apabila ada seorang dan salah seorang mencela atau qatilahu atau mengajak perang gitu ya, mengajak berkelahi, fa yaqul, maka katakanlah ini shaim, aku adalah orang yang sedang berpuasa. Ini akhlak yang baik ya. Jadi tidak boleh berkata yang jelek, tidak boleh berteriak-teriak. Apabila ada yang mengajak berkelahi, ada yang mencela salah seorang ya, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ya, inna siyama la budda ayuzakkiya anfus. Jadi sebenarnya puasa itu harus mensucikan jiwa. Ya, jadi puasa itu harus mensucikan jiwa kita ya. Wa yutahiruha minasy-syuhi wal-athrati. Nah, di sini puasa itu membersihkan dari syuh ini bakhil ya, bakhil, wal asrah ini apa namanya, egois. Jadi puasa itu membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dan membersihkan dari apa, dari penyakit hati, contohnya adalah bakhil ya, pelit, wal asrah ini egois ya, wal kibar ini sombong, wal ujub ya, ini adalah takabur, ini sombong, ini ujub ya, bangga, membanggakan diri, ini nggak boleh, apalagi membanggakan amal itu bisa batal pahalanya, membanggakan harta, kedudukan, ini juga ada perbuatan dosa. Kemudian wasa'ira Adanaat, adanaat itu perbuatan-perbuatan yang rendah, gitu ya. Perbuatan-perbuatan maksiat, ya, perbuatan terhina, ini harus dijauhi. Ya, ini yang mengotori hati harus dibersihkan, maksudnya dengan puasa tersebut. Wa idza kana shiyamu la yarda'u an ghibati aw namimati aw kadhbin aw hasadin aw baghdha'i aw sukhriyati aw istihza'i, ya. Fama faidatuhu di sini. Maka apabila puasa itu tidak meninggalkan, ya, perbuatan ghibah atau namimah, ya, kan, ngadu domba, ya, ghibah ngomongin orang, ngadu domba, dusta, al-kadzib ini dusta, wal hasad, hasad ini iri, dengki, wal baghdha ini marah, ya, musuhan. Ya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, sukhriya ini saling menghina, mengejek, istihza ini juga sama, ini mengolok-olok, ini perbuatan jelek semua, ya, harus dihindari dari mulai ghibah, namimah, dusta, iri, hasad, saling musuhan, saling menghina, merendahkan, mengolok-olok, istihza, mengolok-olok gitu, ya. Baik kepada fisik, baik kepada harta, baik kepada kendaraan, itu nggak boleh kita istihza, apalagi istihza bidin, nggak boleh mengolok-olok ayat Allah, rasul-rasul Allah, itu kufur, ya. Ini bahkan bukan dosa mengolok-olok sesama muslim, itu dosa besar. Mengolok-olok Allah dan ayatnya dan rasul itu kufur, kekufuran. Ya, ini harus diperhatikan. Ini faham apa faedah? Maka apa faedahnya puasa? Kalau enggak meninggalkan ghibah, namimah, dusta, iri, hasad, permusuhan, ya. Tadi sufriya ini menghina, merendahkan orang. Maka apa faedah puasanya dia? Wa ma ta'thiruhu 'ala sahibihi. Dan tidak ada pengaruhnya puasa itu kepada orangnya, gitu. Jadi nggak ada pengaruh, justru disyariatkan puasa itu untuk membentuk akhlak yang mulia, gitu, menjauhi ini akhlak yang jelek tadi sebutkannya. Jadi tidak ada pengaruhnya kepada pelakunya, ini pertanyaan yang ingkari, maksudnya, ya, buat apa puasa kalau tidak ada pengaruh kepada akhlaknya, begitu. Sedangkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa man lam yada, ya, qawla zuri awal amala bih wal baghya atau wal baghya, ya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan jelek, perkataan buruk, azur ini, perkataan buruk dia tadi di atas, ya, dusta, namimah, ya, wal amal bih dan amal yang buruk juga, amal yang jelek, wal baghi ini adalah melampaui batas, ya, maksiat, maka falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu, maka Allah tidak membutuhkan, Allah tidak berhajah dengan apa, ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi maksudnya Allah tidak butuh kepada puasanya. Ya, Allah enggak butuh kepada puasa, ya, dia ketika meninggalkan makan dan minum. Ya. Lewat Rawahul Bukhari. Enggak ada nilainya. Percuma. Cuma hanya menggugurkan kewajiban. Jadi enggak punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Nah, ini amalan yang kedua yang disyariatkan, ya, memuliakan akhlak Islam, ya, mengamalkan akhlak Islam Islamiyah di dalam bulan Ramadan, ya, berkata yang baik, ya, tadi kebolehannya al-mahlubut, tidak boleh berdusta, tidak boleh mengejek, tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh ujub, ya, itu, jadi harus dengan ketawaduan. Kebalikannya harus tawadu, harus sabar, berkata yang baik, ya, lemah lembut, kemudian bersikap memaafkan orang, ya, dan yang lain. Nah, ini ada tambahan di sini. Wa min asbabil maghfirah fi Ramadan. Di antara sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan, sebab-sebab datangnya ampunan di bulan Ramadan. Apa? Seorang diampuni di bulan Ramadan dosa-dosanya. Ada sebabnya. Pertama, siam Ramadan. Ini sebabnya. Pertama, melakukan siam, puasa. Ini sebab-sebab adanya mendapat ampunan di bulan Ramadan. Melakukan puasa, ya jelas ini wajib. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ya, kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosanya akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini dosa kecil, ya, maksudnya. Tapi kalau dibarengi dengan taubat dan nasuhah, dosa-dosa besar juga diampuni. Ini yang pertama amalannya. Kedua, apa? Qiyam Ramadan. Ini yang kedua. Ya, qiyam Ramadan ini salat qiyam lain, tarawih, salat witir. Ya, salat tahajud di bulan Ramadan ini qiyam. Ini kan macam-macam qiyam ini, tarawih, witir, tahajud. Jadi kalau sudah terawih di masjid, boleh tahajud, ibu, ya, sebelum sahur, ya. Ini sebab-sebab maghfirah. Iqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini, ya, jadi ikut tarawih di masjid sampai selesai dengan imam, gitu, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ya, dianjurkan saja di rumah juga boleh. Ya, kemudian dilanjutin witir atau tahajud, ya, di rumahnya. Kemudian yang ketiga, qiyamul lailatil qadri. Yang ketiga yaitu sholat malam di malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar ini harus lebih banyak untuk sholat malam. Ini apa yang harus kita lakukan kalau di malam Lailatul Qadar? Memperbanyak yang mulai. Makanya di sini ada dua waktu, ya, setelah Isya. Kemudian nanti di pertengahan malam ada lagi, karena disunahkan memperbanyak sholat. Karena hadisnya begini, kan, Nabi SAW bersabda, man qoma lailatul qadri, barang siapa yang qiyamul lail di malam lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama semuanya, tafakkur alai. Barang siapa yang qiyamul lail, salat qiyamul lail di malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini tiga amalan, sebab-sebab mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yanbaghi at-tanbih alaihi bidzalika. Dan ada yang harus diperhatikan di sini. Yang harus diperhatikan olehnya, atau ya, di dalam masalah yang tadi, ya, dalam qiyamul lail. Harus diperhatikan yang pertama, an-nasha'im wal qa'im la yanalu al ajra wal maghfirah illa idza kana siyamuhu najihan an imanihi billahi azza wa jalla wa kana mukhlishan lillahi fi muhtasiban al ajra 'inda rabbih. Nah, jadi an-nasha'im, bahwasanya an-nasha'im, ya, orang yang berpuasa, orang yang qiyamul lail, tidak akan mendapat pahala dan ampunan kecuali apabila puasanya, ya, itu puasanya najih, ya, puasanya sukses, puasanya, ya, diterima oleh Allah, Dasarnya apa? An imanihi billah. Pertama, didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang makbul diterima, najih ini maksudnya natijah itu puasa yang didasari dengan keimanan. Puasa yang didasari dengan keimanan kepada Allah, ya. Kita beriman kepada Allah dan mengimani ini diperintahkan oleh Allah, gitu ya. Perintah oleh Allah puasanya. Wa kana mukhlishan lillah fi, dan juga ikhlas ketika puasanya. Ya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, muhtasiban lil ajri, dia mengharapkan pahala ya inda rabbih, di sisi Tuhannya. Ini jadi syaratnya kalau ingin diampuni dosa-dosanya ketika dia berpuasa dan qiyamul lail, apa dasarnya? Iman, mukhlis, ikhlas, ihtisaban. Ini dasarnya iman, ikhlas, ihtisab. Ya, ihtisab ya. Jadi ada orang yang ikhlas tapi tidak mengharapkan surga. Ini seperti orang sufi, enggak boleh gitu. Nah, orang beramal itu ingin surga, ingin ampunan. Jadi kita bukan puasa, ya Allah aku ingin diampuni dosa-dosaku, ingin surganya, ingin ridhonya. Sufi kan salah pemahaman, ikhlas itu hanya mengharap Allah saja. Ya enggak ya, harus ada ihtisabannya ya. Itu mengharap pahala, ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, la budda min siyami kamil, ya kamilal syahr. Diharuskan berpuasanya itu sempurna sebulan penuh. Alal wajhil matlub, sesuai dengan yang disyariatkan, yang dituntut ya. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus sempurna puasanya kalau ingin dapat ampunan ya. Kecuali yang uzur syar'i, ya, ibu-ibu ya, yang akhirnya bocor, ini tidak masalah, nanti dikodok setelah bulan Ramadan. Ya. Kemudian la budda min qiyami kamil, juga kamil syahr, diharuskan dia qiyamul lail itu sebulan penuh. Jadi sholat terawih, witirnya itu sebulan penuh. Kalau ingin ampunan, kalau tahajud ya ini fleksibel, mungkin sempat mungkin ya. Tapi terawih, witir itu diusahakan terus sampai tamat gitu. Wa yusalliya as-salat al-kamilah, jadi supaya dia sholat dengan sholatnya sempurna. Maksudnya selesai gitu kan. Wala yansarifu hatta yansarifal imam. Jadi jangan dia pergi sampai perginya imam. Jangan dia di tengah jalan meninggalkan sholat terawih tanpa sebab. Tapi menunggu sampai selesai salam dengan imam baru dia pergi gitu. Jadi jangan dia meninggalkan masjid sampai imam meninggalkan masjid, meninggalkan tempat sholatnya maksudnya. Iya, sampai selesai. Jadi jangan baru 4 rakaat kayak orang-orang di sini kan, terus dia pergi. Kecuali kalau dia ingin witir di rumah, tapi usahakan sampai selesai, sampai witir dengan imam. Boleh nanti di rumah cukup dengan qiyamul lail saja. Ya, tahajud witirnya sudah di masjid. Ini lebih afdol. Kalau ingin witir juga boleh ya sampai ini. Tapi dalam sebuah hadis kan, barang siapa yang sholat terawih bersama imam sampai selesai ya, maka ditulis qiyamul lail semalam suntuk. Tuh, itu utamanya. Jadi barang siapa yang terawih kan cuma 20 menit Pak, dengan imam sampai selesai, sampai witir, itu dicatat oleh Allah qiyamul lail semalam suntuk di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, jadi itu keutamaannya. Ya, bukan enggak boleh orang witir di rumah, tapi hilang keutamaannya. Hilang keutamaan. Kemudian juga yang keempat di sini, la budda minal istihad, min istihad fi layali al-ashr al-awakhir min Ramadhani kulliha. Jadi diharuskan dia bersungguh-sungguh di malam-malam yang ke-10, yang akhir, di malam-malam akhir yang ke-10 gitu dari bulan Ramadan, ya kuliah ya seluruhnya, Jadi mulai tanggal 21 sampai tanggal 29 itu sungguh-sungguh beristihad, lebih ditingkatkan. Hatta yadman idraka lailatul qadri. Sehingga apa? Bisa mendapat jaminan. Jaminan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, sehingga dia dapat jaminan, maksudnya diharapkan termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah dia puasa sebulan penuh, qiyamul lailnya juga sebulan penuh, bersungguh-sungguh di 10 hari bulan Ramadan, bersungguh-sungguh ya qiyamul lailnya, baca Qur'annya, insyaallah dia diharapkan ini mendapat Lailatul Qadar. Ya, dapat Lailatul Qadar ya. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga ini yang keempat, al-mashru' ar-rabi ya. Amalan yang disyariatkan at-takhtit li hajati ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat itu apa namanya? At-takhtit di sini ini berhaji ya. Jadi merencanakan untuk haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya merencanakan haji dengan Nabi? Umrah di bulan Ramadan. Maksudnya di sini ini dengan kata ya, kiasan ya. Maksudnya kita ingin berhaji bersama Nabi, bagaimana? Kan Nabi ini sudah meninggal 400 yang lalu. Tapi pasti bisa ada amalan yang kalau kita melakukannya seolah-olah berhaji bersama Nabi, yaitu umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan ya. Jadi wa dzalika bi adail umrati fi Ramadan. Ya, yang demikian itu dengan mengerjakan, melaksanakan, menunaikan umrah di bulan Ramadan, ala wajib masyru, sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai dengan ibadah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadhani ta'dilu hajjah. Au qala hajatun ma'i. Au qala ya. Sini umrah di bulan Ramadan itu ta'dilu ya, sebanding dengan haji. Au qala ada tambahan riwayat lain, haji ma'i, haji bersamaku. Ya, haji bersama Nabi itu lebih mulia, lebih besar pahalanya dibanding haji yang biasa gitu. Bagaimana kalau kita ingin pahala seperti berhaji bersama Nabi, lakukanlah umrah di bulan Ramadan. Ya, umrah, dan memang karena pahalanya besar juga biayanya berlipat. Ya, iya, biasanya di Indonesia kan 27-30 juta gitu ya umrah. Begitu Ramadan berapa, Pak? 50-70 sudah ada kan saudara? Bersama asatid-asatid. Ya, karena memang di Mekahnya juga dilipatkan itunya kan, untuk hotelnya, untuk semua orang ingin kan, dari terutama di 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu seperti haji. Katanya yang pernah di sana Idul Fitri, udah seperti haji sudah. Sampai jutaan orang yang berkumpul jadi ya, 10 hari bulan Ramadan. Ya, ada kesempatan, ada bekal, kita sempatkan untuk umroh di Ramadan. Rencanakan dari sekarang, kalau nggak bisa tahun sekarang, tahun depan insyaallah ya, dengan ya, istri, dengan mungkin kalau lebih ini dengan keluarga ya. Jadi kalau enggak ya berdua saja ya, di awal Ramadan, di pertengahan atau di akhir Ramadan ya. Kalau ada anak-anak yang mungkin di pertengahan aja, di awal, karena nanti ya, Idul Fitri bisa di sana. Kalau di akhir itu rata-rata setelah Idul Fitri baru pulang, dia melaksanakan sholat idnya di Masjidil Haram ya. Ya, itu yang keempat. Jadi direncanakan, takhtit ini merencanakan untuk haji bersama Nabi di bulan Ramadan ya, maksudnya umroh di bulan Ramadan begitu ya. Yang kelima ya, ini al-masru al-khamis ya, amalan yang syariatkan ya, di bulan Ramadan, al-fawz bil ajri ibadata al-fi syahrin. yaitu Al-Fawz ya. Al-Fawz ini dapat keberuntungan dengan pahala yang yaitu ibadah sebulan dan 1000 bulan. Nah, bagi partai kita bagaimana ingin mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dengan mendapatkan pahala ibadah senilai 1000 bulan. Nah, ini harus diinginkan dengan keluarga. Bagaimana kita ingin dapat itu? Yaitu di sini disebutkan di bawahnya min a'zami fadha'i Ramadan al-mustamalah ala lailatul qadri allati barikuha Allahu ta'ala ya. Di sini yang termasuk keutamaan yang agung gitu ya di bulan Ramadan ini istamalahu, karena mencakup di dalam bulan itu adanya malam Lailatul Qadar ya, karena di dalam di bulan Ramadan itu adanya malam Lailatul Qadar sehingga keutamaannya begitu agung yang Allah memberkatinya. Allah memberkati malam itu dengan penuh keberkahan. Wa syarfuha ala qadriha minal layali, dan Allah apa memuliakannya ya di atas malam-malam yang lain di selain bulan Ramadan. Bahkan di malam Ramadan itu juga Lailatul Qadar ini lebih mulia, lebih agung, lebih utama. Jadi 10 malam 10 terakhir bulan Ramadan itu malam yang paling agung. Itu malamnya. Malam agung paling utama, paling mulia. Lebih-lebih di malam Lailatul Qadarnya itu, ketika turun Lailatul Qadar itu malam paling afdol sepanjang tahun. Ya, karena senilai 1000 bulan. Kalau siang itu yang paling afdol, paling mulia, paling Allah cintai adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu siangnya. Kenapa? Karena adanya wukuf di Arafah. Wukuf Arafah kan waktunya setelah subuh sampai waktu asar. Tidak ada wukuf di malam hari. Ya, jadi kalau siang itu yang paling utama 10 awal bulan Dzulhijjah, karena adanya wukuf Arafah dan adanya Idul Adha di tanggal 10-nya. Tapi kalau malam yang paling mulia malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu malam-malam yang agung. Kalau orang ingin beramal soleh di sana tempatnya. Orang ingin bersedekah, orang ingin baca Quran, orang ingin qiyamul lail ya. Nah, lebih-lebih pas malam Lailatul Qadarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberkati malam itu dengan firman-Nya, Allah taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Malam arti Qadar ini ada beberapa penafsiran, ini malam kemuliaan ya. Dan juga malam ditentukannya takdir selama 1 tahun. Katakan malam Lailatul Qadar itu ada 2 makna. Malam yang mulia gitu, malam yang penuh berkah. Yang kedua, karena di malam itu di samping turunnya Lailatul Qadar juga ditetapkan takdir selama 1 tahun ke depan. Takdir bagi per individu, keluarga, masyarakat, negara, ya siapa yang akan dapat rezeki di tahun itu yang dari Ramadan ke Ramadan berikut. Siapa yang akan menikah, siapa yang punya anak, siapa yang akan naik jabatan, siapa yang semua, bahkan yang takdir yang buruk juga, yang sakit, yang meninggal, ya yang lainnya gitu ya. Nah, ini ditetapkan, maka rajin berdoa di malam-malam ini minta kebaikan supaya ditetapkan takdir yang baik dan penuh dengan keberkahan ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaan ta'zim, pertanyaan yang menunjukkan keagungan malam itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik 1000 bulan. Itu 83 tahun lebih. Bulan itu 83. Jadi kalau ada orang ibadah di malam itu dan dia pas dapat Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu senilai 80 tahun lebih. Jadi kalau dia lagi baca Quran di malam itu baca Quran, dinilai selama 83 tahun dia itu baca Quran terus. Subhanallah. Itu 1000 bulan. Kalau orang qiyamul lail di malam itu, maka dia dicatat selalu qiyamul lail selama 83 tahun. Padahal umurnya enggak akan sampai segitu, gitu kan. Ya, ini keutamaan yang besar ya bagi umat Islam. Kita harus mengagungkan malam-malam ini, Pak ya. Jadi bagaimana salat mengagungkan malam-malam ini, jadi sempatkan untuk di masjid baca Quran untuk qiyamul lail ya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitahri ya. Hadhihi lailati fil ashri al awakhir min Ramadan. Ya. Jadi sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya bitahri ini mencari-cari gitu ya, atau berusaha untuk mendapatkannya gitu kan. Di malam yang ke-10 terakhir di bulan Ramadhan. Fayadbagi ala man arada idraka fadilata hadhihi laylati ayajtahida fi jami'i layalil ashar. Nah, maka dianjurkan, fayadbagi dianjurkan ya, atas orang yang ingin mendapatkan malam ini, mendapatkan keutamaannya, fadilahnya, keutamaannya malam-malam Lailatul Qadar, maka dia apa? Bersungguh-sungguh di seluruh malam-malam Lailatul Qadar. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan dia tingkatkan bersungguh-sungguh ibadah, gitu maksudnya. Jadi jangan dipilih-pilih tanggal 21 baru dia qiyamul lail, tanggal 23 kayak mulai, tanggal 25 enggak. Jadi dari 21, 22, 23, 22, terus jangan terputus. Tambah lagi kayak mulai di malam hari ini juga. Ya, kalau ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ya. Jadi hatta yadhmana idraka hadzal ajri al-kabir wa thawabil jazil. Jadi supaya hingga dia akan dapat jaminan pahala yang besar dan pahala yang besar juga as-sawab dan juga ganjaran jazil yang sangat banyak ya, yang sangat melimpah ya. Jadi kalau orang beramal soleh di 10 malam terakhir bulan Ramadan bersungguh-sungguh, ada jaminan gitu mendapatkan pahala besar dan pahala yang sangat jazil ini sangat banyak ya. Allah berikan berlipat-lipat, Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat ya. Sini ada tambahan, wa mimma yu'inu ala idraki fadilati lailatul qadr i'tikaf al ashru al awakhir min Ramadan. Jadi antara hal-hal yang bisa membantu ya untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, apa saja yang bisa seorang bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, itu itikaf ya. Dengan itikaf ini sebab-sebab mendapatkan Lailatul Qadar ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ya. At-tafriqu fi hadhihi al-ayyam wa layali lil ibadah wa dzikri was-shalah wa tilawatil Qur'an. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu, muttafaqun alaihi. Jadi wa tafriq di sini itu apa namanya? At-tafriq ini maksudnya fokus ya. Dia meninggalkan aktivitas yang lain gitu. Apa bahasanya? Meninggalkan aktivitas kerja, hanya di hari-hari ini dengan mengisi dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran ya. Jadi fokus, memfokuskan diri di 10 malam bulan di malam Ramadan, di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, dengan apa? Dia hanya memfokuskan ibadah, dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran. Dan sungguh Nabi SAW beliau beritikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau SAW. Bahkan di tahun wafatnya beliau SAW itu beliau sampai itikafnya sampai apa? Sampai 20 hari. Itikafnya beliau 20 hari. Sudah seperti sudah ada firasat ya. Sudah ini bahwasanya beliau akan terakhir Ramadan. Kan setelah itu di bulan Rabiul Awal ya, Nabi meninggal dunia di hari Senin, tapi tanggalnya ada perbedaan ya. Setelah bulan Ramadan Nabi SAW kemudian meninggal dunia ya. Jadi disyariatkan orang untuk itikaf, disunahkan maksudnya kalau ingin dapat Lailatul Qadar dan keutamaan Lailatul Qadar beritikaf di masjid meskipun beberapa saat ya, tidak yang sunnah memang 10 hari ya. Kita sempatkan nanti kalau kita libur ya dengan bisa dengan istri atau kita sendiri juga sempatkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Paling tidak kita semalamnya kalau ingin itikaf di waktu malam sebelum maghrib kita sudah ada di masjid. Kemudian setelah fajar kita baru pulang ke rumah. Itu itikaf yang tidak sempurna tentu, tapi dapat pahala. Paling tidak begitu. Kalau ingin itikaf di malam hari kita sudah ada di masjid sebelum terbenamnya matahari. Ya, ya intinya sebelum buka bahwa ini buka kita sudah ada di masjid. Setelah maghrib di masjid, kemudian ya isya terawih terus sampai malam, kemudian sampai subuh, habis fajar, habis subuh baru pulang ke rumah. Itu paling tidak begitu kata para ulama. Kalau siang hanya harus bekerja ya. Ya, ini yang kelima mungkin ya, karena udah lihat waktunya. Iya, udah jam 10 kurang Pak ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita sampai cukupkan sampai kelima nanti karena iya ada pertanyaan dari awal. Iya, ya nggak apa-apa. Jadi ada pertanyaan yang sesuai dengan topik silakan dari yang sudah kita bahas atau di luar topik yang kita bahas sekarang silakan ya secara umum pada yang perlu kita diskusikan. Jadi ini ada pertanyaan dari jamaah juga jadi hati di dalam WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Sering kita menjumpai adanya emotikon atau simbol-simbol di mana simbol-simbol tersebut adalah bagian dari simbol-simbol yang kita tidak tahu maknanya, tetapi di beberapa tempat itu bagian dari ibadah, seperti katakanlah simbol gambar gereja, simbol salib, atau simbol tangan yang seolah-olah menyembah. Bagaimana kita menyikapi hal ini Ustaz? Apakah boleh kita menggunakan hal-hal itu atau sebaiknya kita menghindari? Iya. Iya, di WhatsApp kita tahu yang membuat WhatsApp itu bukan orang muslim ya. Orang kafir. Kita mempergunakan WhatsApp ini hanya fasilitas, wasilah. Ya, jadi yang bermanfaat digunakan untuk manfaat untuk grup-grup yang bermanfaat untuk membawa kebaikan ke sampai akhirat ya, silaturahim, grup keluarga ya, grup kajian saling menasehati ya. Jadi kalau grup yang tidak penting atau yang lainnya jangan di ini kan apa jangan diikuti ya, atau yang ghibah atau permusuhan atau apa namanya fitnah atau yang lainnya. Kemudian juga ya apa namanya ada simbol-simbol di dalam WhatsApp itu ya harus kita jauhi. Ya, saya pernah dapat artikel ya, dari apa asatidz itu. Jadi diperhatikan simbol-simbol yang itu adalah siar agama mereka, ya, adanya salib. Ya, salib itu enggak boleh digunakan untuk apa gitu kan, salib ya, ada simbol gereja ya. Kemudian ada seperti simbolnya agama Buddha ya, ada Hindu ya. Ketika orang minta maaf enggak perlu dengan simbol ada begini, takutnya itu ya itu memang simbol agama mereka ya. Ketika itu bertapa atau ketika depan berhala ya cukup minta maaf ya, enggak perlu simbol-simbol yang lain. Itu jadi jangan dipergunakan karena itu bagian daripada siar-siar agama mereka. Meskipun niat kita bukan ingin menyebarkan, tapi dengan memposting simbol-simbol itu dilarang kita. Bahkan ada pakaian ada salib itu haram gitu ya. Kalung ada salib, jam ada salib ya. Apalagi disebar-sebarkan itu hukumnya haram ya. Jadi dihindari ya, enggak boleh ya. Itu simbol-simbol agama agama lain ya. Jadi jangan dipergunakan ya. Ya. Bahkan ya hati-hati ada suatu yang ini juga ya, di simbol-simbolnya itu menunjukkan LGBT gitu ya, ada yang sama jenis tapi ada bentuk love gitu ya, ini enggak bagus gitu ya. Ya, ya simbol-simbol yang mendukung LGBT gitu ya, ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih 11 rakaat, iya Bu ya. 11 rakaat boleh, 13 rakaat boleh. Kemudian 20 ya. 21 itu juga itu boleh, tapi yang sunnah memang 11 dan 13 ya. 4-4-3 itu ada tuntutan dari Rasulullah tidak ya. Ya salat tarawih itu yang 11 8 rakaat itu sholat tarawihnya Ibu ya, qiyamul lail tarawihnya maksudnya, 3 rakaatnya sholat witir. Dan yang sunnah itu masna-masna kata hadis Aisyah. Jadi sholat tarawih itu yang lebih sunnah 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat baru yang 3 rakaatnya witir. Ya, witir ini boleh 3 rakaat 1 kali salam. Boleh 2 rakaat salam, berdiri lagi 1 rakaat salam. Tapi itu witir niatnya tetap. Boleh 3 sekaligus. Boleh 3 dibagi 2. 2 rakaat itu niatnya witir, salam berdiri lagi 1 rakaat juga witir, kemudian salam. Itu boleh cara demikian. Ya jadi tarawihnya 2-2 ini yang lebih sunnah. Memang ada ulama mengatakan boleh 4 rakaat sekaligus kemudian salam. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat lemah ya. Yang 4 rakaat ini. Tapi yang sahih adalah 2-2. Yang mulai itu 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh sampai 10 rakaat misalkan masih tarawih 1 rakaatnya witir boleh. Itu paling sedikit witir itu 3 rakaat ini pertengahan. Ya, ini udah sempurna, udah bagus 3 rakaat. Kalau ingin 5 boleh, mampu ingin 7 juga boleh dari riwayatnya. Ya, yang ini ada hadisnya Ibu ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian juga 13 rakaat juga ada riwayatnya. 13 rakaat. Jadi yang 10 rakaat itu tarawih, yang 3 rakaat itu witir ya. Jadi 2-2. Kalau mau tarawih di rumah Ibu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam demikian ya. Sampai mau 8 ditutup 3 jadi 11 ya. Ya. Kemudian sholat tarawih yang ada apa ini? Sholatan minar apa namanya? Niatnya keras itu Ustaz. Iya, ini sholatan. Oh iya ada kata-kata itu ya. Witir apa boleh kita mengikutinya, yang enggak boleh. Ya jadi tarawih itu sholat sunnah, niatnya dalam hati Ya, enggak ada kata, enggak ada, ada di sela-selanya enggak ada sholli sholatan minal witri, ya itu enggak dicontohkan oleh Rasulullah sholat. Jadi seperti kita sholat ya tahajud gitu. Ya, enggak ada bacaan khusus sebelumnya. Atau juga di sela-selanya enggak ada bacaan, enggak ada ya yang dikeraskan sholawat misalkan juga ya. Jadi apa yang tersebar di masyarakat itu tidak ada dasarnya, ya itu tidak ada dasarnya, ya. Jadi kita jangan mengikutinya. Kita cukup sholat kalau berjamaah di masjid, ya ikuti sholatnya saja, ya ikuti sholatnya, niat di dalam hati, ya niat di dalam hati. Untuk wanita lebih baik sholat taraweh atau itikaf di mana? Di rumah boleh tidak? Ya. Itikaf itu memang disyariatkan, disunahkan baik bagi laki-laki ataupun wanita di masjid. Tempat itikaf itu yang disyariatkan itu di masjid itikaf. Jadi nggak boleh itikaf di musola rumah. Ya. Di rumah kan buat musola khusus sholat. Itikaf di sana itu nggak boleh. Minimalnya itikaf itu di masjid yang ditegakkan sholat lima waktu bagi wanita. Bagi laki-laki di masjid yang ditegakkan sholat Jumat supaya tidak keluar dari masjid itu untuk sholat Jumat. Jadi kalau mau itikaf cari masjid yang ada sholat Jumatnya supaya nanti ketika sholat Jumat nggak keluar. Ya, jadi untuk wanita lebih baik mana? Kalau sholat taraweh dan itikaf di mana? Ya sholat taraweh kalau dia memungkinkan di masjid itu boleh. Ya, bersama suami dan ada tempat khusus di masjidnya tertutup, tidak campur baur, tidak melihat laki-laki, ya sebenarnya di sini alhamdulillah ya musolanya tertutup. Tapi kalau Indonesia hanya dengan kain ya hijabnya, kemudian ya ini tidak tertib lah istilahnya, ya ada istilah lebih baik menghindari fitnah sholat tarawih di rumah. Ya, tapi kalau Indonesia ada masjid besar, tinggal di kota, ada tempat akhwat khusus, tempat ibu khusus, ya di masjid ikut sampai selesai bersama imam. Kan. Jadi keutamaannya barang siapa yang sholat tarawih dengan imam sampai selesai, maka dia ditulis itu mendapat pahala sholat qiyamul lail semalam suntuk gitu. Seolah-olah dia qiyamul lail dari habis isya sampai subuh. Apa syaratnya? Harus mengikuti sholat tarawih bersama imam di masjid gitu. Jadi kalau enggak sempat di masjid, sholat tarawih di rumah sah, boleh ya. Kalau itikaf ini harus di masjid Ibu ya. Kalau mau itikaf, enggak ada itikaf di rumah gitu ya, atau di musala rumah. Ya jadi kalau ada waktu sempetin boleh ada musala itikaf di masjid. Ya beberapa saat setelah mungkin setelah subuh sampai menjelang buka misalkan ya, kalau ingin di waktu siang datang di waktu subuh, di subuh terus nggak keluar kecuali ya nggak keluar memang sampai apa maghrib baru pulang ke rumah ya, itikaf di siang hari begitu. Kalau ingin setengah itikaf katakan ya tidak sempurna, kalau ingin di malam hari datang sebelum matahari terbenam sampai setelah subuh. Kalau ingin di siang hari itikaf di masjid, datang kapan? Di waktu subuh. Sebelum subuh udah ada di masjid, waktu subuh di masjid, kemudian pulang di waktu maghrib ke rumah. Oke. Iya, jadi itu yang apa pertanyaan dari Ibu. Ya. Yang lain silakan. Iya. Untuk ini antara tahajud dan tarawih. Kalau sebelum 10 hari terakhir, kalau di sini kan biasanya, maksud saya gini, pertanyaan, kalau kita sholat tarawih bersama imam di masjid sampai selesai, yang sebelum 20 hari terakhir, yang 10 hari terakhir, itu kan sampai witir, yeah. Kemudian. Di lain waktu kita tahajud memperbanyak sholat seperti tadi disebutkan, berarti tahajudnya itu minus witir tanpa witir gitu kan, berbeda dengan kalau yang ada dua dua fase gitu kan kalau di sini. Kalau 10 hari terakhir itu taraweh dipotong sampai 10 rakaat atau 8 rakaat itu kan, baru nanti ada jam 12 jam lagi yang mulai gitu. Nah itu kalau itu witirnya di ujung sholat ya gitu, gitu. Jadi masalah witir di penghujung sholat malam, kemudian witir yang sama-sama taraweh yang selesai di masjid gitu kan, kemudian nanti tidak witir. Iya. Jadi witir itu satu kali dalam satu malam. Jadi intinya lebih afdol mana gitu Pak ya? Witir bersama imam berjamaah masjid atau kita witir di rumah gitu Pak ya? Ya ketika kasusnya yang di terakhir itu suka dua kali ya, habis isya sholat bersama imam sampai 8 rakaat atau 10 enggak ada witir emang, karena imam nanti akan ya mulai di malam hari mulai lagi ya sholat ya, ya jadi milih witir yang mana di awal ya witir gitu atau nanti di akhir ya. Kalau lebih afdal itu jadikan witir di akhir malam. Nabi kan bersabda ya, jadikanlah sholat witir itu sebagai penutup sholat kalian di akhir malam. Ya, kalau bisa. Ya, jadi kalau kita bisik begini, mampunya kita sholatnya itu hanya setelah isya. Setelah isya yang 8 rakaat kayaknya malam hari saya harus kerja. Gitu kan? Waktu itu kerja, ya masuk kerja. Maka kita witir bersama, kita witir habis itu langsung kita witir. Apa kita witir nanti ditaruh di malam hari apa di akhir malam? Ya, kalau lihat afdolnya, kita witir itu diletakkan di akhir malam. Ya, tapi kalau nggak ada waktu dan ada kesibukan, nggak bisa melakukannya, maka setelah imam sholat terawih langsung kita witir di masjid boleh langsung, meskipun tidak dengan imam ya, insya Allah mendapatkan keutamaan karena ada uzur gitu kan, kita kerja mungkin kita kecapean gak akan bisa sholat lagi di malam harinya ya witirnya, jadi kita langsung witir ya di masjid itu langsung, imam gak witir kan salam, kita berdiri kita ya cari tempat lain kemudian kita witir 3 rakaat. Tapi kalau nggak ada uzur, nggak ada kegiatan, nggak ada kerja, ya kita usahakan ikut lagi di malam hari, ikut lagi malam hari dengan imam sampai selesai sampai witir. Kalau nggak bisa di berjamaah di masjid ininya apa kiamulailnya boleh di rumah ya sampai selesai sholat witir. Ya, tapi kan ini bukan masalah boleh tidaknya, tapi afdol tidaknya. Ya, afdol. Kalau dua-duanya boleh. Orang mau witir di awal ketika habis isya itu boleh. Mau witir di akhir boleh. Tapi yang afdolnya witir itu di akhir malam bersama imam. Itu yang afdol. Ya, ya Allah mengetahui keadaan kita ketika kita kesibukan, kita nggak bisa melakukan kita dengan niat sebenarnya ingin bersama imam sama di akhir malam, tapi bisanya di awal malam ya mudah-mudahan dia tercatat dia sholat bersama imam penuh ya, kalau ada halangan. Jadi dasarnya bukan karena kemalasan, ini tidak dapat keutamaan ya, dasarnya karena ada kesibukan, udur, kerja, kecapean. Jadi udah kerjanya tapi kan capek waktu itu pulang, enggak sempat. Udah witirnya didulukan. Itu sahabat demikian kan, ada yang dia bisa untuk bangun di akhir malam, jadikan witirnya di akhir. Nabi mengujinya. Ada yang dia ketakutan, kebablasan enggak bisa witir di akhir malam, dia jadikan di malam. Nabi juga membolehkannya. Nah, memuji dan membolehkannya dalam kisah ya. Itu adalah upaka dengan Umar bin Khattab ya, jadi agama ini penuh dengan kemudahan, kelapangan ya, kita lakukan ibadah sekemampu kita di bulan Ramadan ya, tapi ditingkatkan baca Qurannya ditingkatkan, ya, sholat sunnah ditingkatkan, ya, kemulai ditingkatkan, insyaallah. Jadi gimana itu kalau kita ikut sholat tapi kondisinya ngantuk parah gitu? Iya. Kadang, ya kadang sampai. Terus kemudian tadi yang tentang takbir tahunan boleh dijelaskan lebih sedikit lebih? Takbir tahunan yang ditulis. Oh iya, takbir. Iya. Jadi kalau sholat dalam keadaan tidur ini nggak boleh, ya, ngantuk dalam sholat dari setan. Ya, terlama kalau kita sholat dalam keadaan ngantuk itu dari syaitan. Kalau kita tidak kalau kita betul-betul berat ngantuknya itu nggak dinilai sholat. Apalagi kalau sholat fardu ini harus diulang, ya. Kalau sholat sudah nggak ada nilainya, ya nggak ada nilainya orang. Jadi ketika dalam keadaan ngantuk ada dua pilihan. Saya paksakan ngantuk tapi sholat dengan imam, gitu kan? Tapi kalau saya tidur dulu, nanti sholatnya di rumah sendirian. Mana yang lebih ini bagus kondisi? Ini kondisi individu, maka lebih bagus dia pulang, dia tidur dulu, kemudian sholat sendiri. Ya, dia sendiri lebih fresh dan itu bernilai. Dan insya Allah dia dicatat kalau memang niat dan keinginan dan kebiasaan sebelumnya dia bersama imam, dia akan dicatat sholat bersama imam, insya Allah ta'ala. Dengan inama amal biniyah, ya, amal tergantung niatnya, ya. Jadi tapi kalau dari awal memang dia malas untuk beli ke masjid untuk kiamulia dengan imam, ya nggak ada keinginan juga. Karena ini memang ya Allah ketika hari ini saya berat ngantuk gitu kan. Kalau saya paksa ini sholat nggak benar, nggak khusyuk. Ya sudah, ya pulang. Saya tidur dulu, kemudian di malam hari sholat bisa sendiri, bisa dengan istri bersama-sama tarawihnya, kemudian ditutup witir. Ya, jadi saya ingatkan juga ada fursa apa namanya kesempatan di bulan Ramadan ini ada waktu-waktu sholat sunnah itu bersama istri. Ya, di luar Ramadan jarang kita yang lain duaan dengan istri, ya. Maka sempetin, nggak harus setiap hari gitu kan, ya, sempetin sholat qiyamul lailnya itu tahajudnya, ya, dengan istri 2 rakaat, 4 rakaat istri di belakang, ya. Kemudian ya rahmat turun, ini doa Nabi, semoga Allah merahmati seorang istri yang sholat kemudian membangunkan istri, suaminya bisa sholat bareng atau sholatnya masing-masing. Seorang suami yang membangunkan istrinya kemudian sholat, ya, intinya sempatin aja untuk hal itu lebih untuk apa namanya membantu dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, Lailatul Qadar tahunan, ya. Karena takdir itu kan ada takdir azali, ada takdir al-umuri itu umur, ya, ketika 4 bulan setelah 4 bulan ditiupkan ruh, kan ruh ditiupkan setelah 4 bulan itu takdir umur per individu, ya. Allah catat, maksudnya dicatat oleh malaikat, ya, dicatat oleh malaikat. Kemudian ada takdir hauli atau takdir sanawi. Nah, takdir hauli inilah di malam Lailatul Qadar. Ada takdir yaumi. Di takdir itu ada 4 tingkatan. Jadi pencatatan takdir ada 4 tingkatan. Al-azali itu Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum cipta langit dan bumi, sebelum kita diciptakan, langit diciptakan 50.000 tahun yang lalu, Allah telah menulis seluruh takdir manusia rinci sampai kita duduk di sini, ya. Sampai kita nanti pulang Indonesia, sampai kita bayi di rumah itu rinci, ya. Kemudian diturunkan ke al-umuri ini umur maksudnya, ya, yaitu ketika 4 bulan jadi ditiupkan roh. Kemudian al-hauli, nah ini di malam Lailatul Qadar pencatatan takdir ini dari mana? Dari Lauhul Mahfuz diturunkan, ya, di tangan para malaikat, ya. Di malam itu kan turun malaikat kan beribu-ribu sampai memenuhi bumi, di antaranya ada malaikat yang tugaskan untuk mencatat takdir hauli. Di malam itulah ditetapkan, ya, diambil dari Al-Azali, ya. Nah itu maksudnya Lauhul Mahfuz. Apa? ditulis ulang dari Lauhul Mahfuz itu. Iya, yang qadari ya apa yang hauli ini semua diambil dari Lauhul Mahfuz. Kan awalnya enggak tahu para malaikat. Yang azali itu hanya Allah Subhanahu wa taala ketika awalul khalqi, ya ketika Allah menciptakan yang pertama kali awalul makhluk, ya yang Allah ciptakan kolam, pena, ya pena, apa arsh, kita ada perbedaan ulama. Dan hadisnya kan awalul makhluk kan, ya, makhluk yang pertama kali adalah pena. Tapi yang benar sebelum ada pena, arsh itu duluan. Makhluk yang paling awal ada itu arsh. Itu tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, arsy gitu ya. Kemudian kolam ini yang kedua. Sebelum ada langit bumi dan isinya dan sebelum ada malaikat juga ya. Maka penanya yang paling awal. Kemudian Allah katakan uktub kepada pena itu berbicara. Mana penanya apa yang aku harus tulis ya Rabb. Ya itu harus kekuasaan Allah. Dan kita jangan itu jangan dicari, jangan ditanyakan bentuk pena pokoknya. Ya itu bukan ilmu yang harus kita ketahui. Pokoknya kita yakini ada namanya pena yang Allah ciptakan menulis takdir. Tidak perlu dicari bentuk penanya bagaimana. Terus Lauhul Mahfuz itu tempat nulis lauh. Memang dalam riwayat-riwayat dari apa mauquf dari sahabat tabi'in katanya itu cahaya. Ya. Lauh itu cahaya yang dibuat dari yakut. Ya itu bebatuan yang di surga yang enggak ada di bumi ya. Ibu cahaya intinya lauh itu tempat penulisan takdir. Ya intinya enggak ada yang tahu, itu Allah hanya yang tahu. Itu ilmu Allah kan. Maksudnya yang pencatatan itu dari ilmu Allah, bukan ilmu Allah hanya sebatas tunggal maksudnya. Dari ilmu diturunkan Alkitabah gitu kan. Dari Alkitabah nanti Al-Masyiah, dari Masyiah itu Al-Khalqu penciptaan. Itu tingkatan. Maksudnya tingkatan takdir pertama al-ilmu, ilmu Allah. Kedua Al-Kitabah pencatatan, ini Lauhul Mahfuz. Turun ketiga Al-Masyiah kehendak. Turun di bawah Al-Khalqu penciptaan. Jadi kalau dibalik begini prosesnya, apa yang Allah ciptakan ada itu sudah kehendak, sudah Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki itu sudah ditulis. Ketingkat kedua, Allah yang kehendaki itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan apa yang Allah sudah tulis itu Allah sudah ketahui atas ilmu Allah. Allah sudah ketahui. Jadi ilmu Alkitabah, Al-Masyiah, Al-Khalqu. Nah Alkitabah ini ada empat macam. Alkitabah Al-Azali itu tadi Lauhul Mahfuz, Allah yang tahu. Alkitabah Al-Umuri, umur, ini malaikat mengetahuinya. Makanya dalam hadisnya Ibnu Mas'ud kan malaikat bertanya, ya Allah apa yang harus dituliskan, apa yang harus dituliskan buat janin ini, maka tulislah bikat bi rizqihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, ya tulislah kata Allah rizkinya, ajalnya, amalnya, apa dia bahagia atau sengsara. Baru malaikat itu mengetahui si fulan ini apa laki-laki atau perempuan. Juga ditanyakan laki-laki perempuan, Allah menetapkan laki-laki yang di jadi sebagai laki-laki ditetapkan. Nah, itu malaikat belum ketahui. Ya Allah Mahfuz baru ketika itu turun. Di Lailatul Qadar juga sama. Jadi, itu diturunkan dari Lailatul Mahfuz, ditulis di tangan para malaikat. Makanya yang bisa dihapus itu ya catatan takdir itu yang ada di catatan para malaikat. Itu bisa dihapus. Ada ayatnya saya enggak bisa mensyaratkan. Tapi kalau yang di azali itu nggak bisa dihapus, itu sudah abadi, maksudnya nggak bisa diganggu gugat, ya. Jadi kalau yang ada di tangan para malaikat itu bisa jadi bisa dihapus atas kehendak Allah, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi malaikat juga yang mengetahui, yang memegang catatan nggak semuanya para malaikat, ya. Ada tugasnya masing-masing ya. Jadi yang ditugaskan untuk mencatat takdir sampai ini ada malaikat khusus ya tentang masalah itu. Jadi tidak semua malaikat mengetahui tentang takdir yang akan datang. Ya, ya. Jadi intinya takdir hauli ini takdir tahunan yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Ya, kalau lebih jelasnya dalam surat Al-Mudatsir surat Dukhan ayat 3 sampai 4 ya. Dukhan 3 sampai 4 tentang takdir haulis. Bisa dilihat surat Tuhan ayat 3 dan 4 ya. Lebih ini lebih jelas di sini ya. Sebentar apa ya? Iya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Wa innahu fi umil kitabi ladaina la'ayun alim. Oh, bukan ini ya. Ayat berapa? Surat Az-Zukhruf. Ini yang di Az-Zukhruf ya. Ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, oh di sini Al-Qur'an, di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami ini ya, memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya, di malam itu ditetapkan segala urusan dengan penuh kebijaksanaan. Ya, jadi ini maksudnya ayat ini, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya ditetapkan takdir selama satu tahun penuh dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keadilan, kebijaksanaan, dengan penuh kecermatan dan ketelitian ya Allah ya. Maha Al-Latifun Khabir, maha halus dan maha mengetahui urusan ya. Ya, jadi ini dalil surat Al-Qur'an ayat 3 dan 4 di mana adanya takdir hauli atau sanawi ya Allah. Yang kan disyariatkan untuk berdoa, banyak berdoa, terutama doa ampunan, kebaikan dunia dan akhirat ya, supaya kita setahun ke depan mendapat kebaikan di malam itu. Ya, Allah alam suhab sampai di sini dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita sambung pada semuanya yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.